باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وبه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لأولي الألباب. ثم قام وتوضأ واستنى، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. وبه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يكون حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وبه قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال: هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ataupun قال هذا الجواب، يعني tidak ada kana itu dalam nuskhah yang lain، لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما أمرنا لشيء. أتوا دلم نسخة لين إنما قولنا لشيء. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمر بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام، فقال معاوية هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرته ليعقرنك الله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث أو خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي وما أوتوا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. Ini bab hadis tentang menjadikan langit-langit dan bumi dan lain-lain makhluk, dan ia takhliq adalah perbuatan Rabb dan perintahnya. Rabb dengan sifat-sifatnya, fi'ilnya, amarnya dan kalamnya adalah khaliq yang menciptakan, ghairu makhluk, tidak makhluk. Wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi, dan apa-apa yang berlaku kerana ataupun daripada perbuatan, perintahnya dan perbuatan menjadikan dan penciptaannya, fahuwa makhluk, fahuwa maf'ulun, maka itu yang dilakukan dan makhluk dan yang diciptakan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, pernah aku bermalam di rumah Maimunah pada suatu malam. Ketika itu Nabi SAW berada di rumahnya untuk aku melihat bagaimana sembahyang Rasulullah SAW pada waktu malam. Baginda SAW berbicara seketika dengan ahlinya, kemudian tidur. Apabila tiba 1/3 akhir malam ataupun separuh malam, Nabi SAW duduk lalu melihat ke langit dan membaca, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat li ulil albab, hingga kepada firman-Nya li ulil albab, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikiran. Kemudian Nabi SAW bangun lalu berwudu dan memberus gigi, kemudian bersembahyang 11 rakaat. Kemudian Bilal melaungkan azan subuh. Nabi SAW pun bersembahyang 2 rakaat, kemudian baru keluar untuk menjadi imam kepada orang bersembahyang subuh. Bab firman-Nya, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, telah pun tetap keputusan kami, telah pun berlalu terlebih dahulu ketetapan kami ataupun keputusan kami untuk hamba-hamba kami, al-mursalin, yang diutuskan, innahum lahumul mansurun, bahwa sesungguhnya mereka akan benar-benar diberi pertolongan, wa inna judana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentera kami, mereka itulah yang akan menang. Tapi dia sekat itulah. Jadi kalimatuna li'ibadina al-mursalin itu gapo? Ayat seterusnya lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah menyempurnakan kejadian makhluk, kataba indahu, dia menuliskan, dia telah pun menulis di sisinya, di atas arasnya, inna rahmati, yaitu rahmatku mendahului ataupun mengatasi, melebihi kemurkaanku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan baginda adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya kejadian seseorang daripada kamu dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari atau sya'farawi 40 malam, kemudian ia menjadi daman alaqah, segumpal seketul darah, kemudian ia menjadi segumpal daging, mislahu tu selama tu juga, jadi 40 hari ataupun 40 malam juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian Allah, kemudian Allah mengutuskan kepadanya malaikat, fayu'danu, dan dibenarkan kepada malaikat menulis empat perkara. Maka malaikat menulis rezekinya, amalannya, dan ajalnya, celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan padanya ruh, sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada lagi jarak di antaranya dengan syurga kecuali satu hasta. Tetapi ketetapan yang telah mendahuluinya berlaku. Pada ketika itu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak di antaranya dengan neraka kecuali sehasta sahaja. Tetapi suratan ataupun takdir yang telah mendahuluinya berlaku, maka dia melakukan amalan ahli syurga, dengan sebab itu masuklah dia ke dalam syurga. Dengan syaratnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, berkata, wahai Jibril, apakah yang menghalang untuk menziarahi kami, untuk datang kepada kami lebih daripada hak biasa, lebih daripada kebiasaan? Fanazalat, maka turun ayat ini, wama natanazzalu illa bi amri rabbik, dan kami tidak turun, maknanya Allah suruh, Jibril kata, kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, dia maha mengetahui tentang apa yang ada di hadapan kita, yakni tentang urusan akhirat kita. Wa ma khalfana, dan apa yang ada di belakang kita, yakni yang akan ditinggalkan oleh kita, yaitu urusan dunia. Wa ma baina dzalika, dan apa yang terletak di antara dua tempat itu, yaitu di alam barzakh, antara dunia dan akhirat, Tuhan tahu belaku. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu sama sekali tidak lupa. Qala hadha kana al-jawab, ataupun hadha al-jawab, jawapan ini adalah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kata perawi, yani Ibnu Abbas. Jawapan ini, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, itu jawapan untuk Muhammad. Yani Allah suruh Jibril itu jawab gitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, pernah aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu bendang dekat Madinah. Di satu bendang di Madinah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertungkat dengan pelepah tamar. Dia pun, baginda pun lalu dekat satu kumpulan orang-orang Yahudi. Maka berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, tanyalah dia, kamu tanyalah dia tentang ruh. Sementara sebahagian yang lain pula berkata, jangan kamu tanya dia. Tetapi akhirnya mereka bertanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun dengan bertungkat di atas asib itu, di atas pelepah tamar itu. Aku ketika itu berada di belakangnya. Fadzanantu, aku percaya, aku yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang diberikan wahyu. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat ini, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan mereka akan bertanya engkau tentang ruh. Katakan, ruh itu min amri rabbi, adalah daripada urusan Tuhanku, adalah sebahagian daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ilmu yang diberikan kepadamu hanyalah sedikit. Pada ketika itu berkatalah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain, yakni orang Yahudi, qad qulna lakum, sudah pun kami kata kepada kamu, jangan tanya dia. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjamin untuk orang yang keluar berjihad di jalannya dalam keadaan tidak ada yang mengeluarkannya, yakni daripada rumahnya, selain daripada untuk berjihad di jalan Allah dan untuk membenarkan kalimatnya, untuk membenarkan kalimatnya, kalimat Allah. Allah jamin untuk memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya di mana dia keluar daripada tempat tinggalnya itu, di samping pahala ataupun ghanimah yang diperolehinya. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, beliau berkata, ada seorang lelaki pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, orang berperang kerana semangat dan berperang kerana berani dan berperang untuk menunjuk-nunjuk, siapakah di antara orang-orang itu berada di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berperang supaya kalimatullah hiyal ulia, ajaran Allah menjadi tinggi, itulah orang yang berjuang fi sabilillah. Bab qaulillah ta'ala, ini bab firman Allah, innama amruna li syai'in, perintah kami kepada sesuatu. Ada innama qauluna li syai'in dalam nusa yang lain begitu. Perintah kami kepada sesuatu. Riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu golongan daripada umatku akan terus mengatasi orang-orang lain sehinggalah datang kepada mereka perintah Allah ataupun ketetapan Allah. Dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muawiyah, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada satu golongan daripada umatku yang tegak ataupun tetap menegakkan perintah Allah ataupun tegak bi amrillah, dengan keputusan ketetapan Allah. Ma yadurruhum man kadzabahum, tidak akan menjejaskan mereka orang yang mendustakan mereka, tidak juga orang yang menentang mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hinggalah datang keputusan Allah. Wahum ala dhalik, dalam keadaan mereka tetap begitu. Malik bin Khamir berkata, saya telah mendengar Mu'adz berkata, wahum, mereka itu, yani satu kumpulan daripada umatku, berada di Syam. Maka Muawiyah berkata, ini Malik bin Khamir mendakwa bahawa dia mendengar Mu'adz berkata, mereka itu berada di Syam. Dengan syaratnya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan Musailamah bersama-sama sahabat-sahabatnya. Maka baginda bersabda, kalau engkau minta ini cebisan batang kayu ini, cebisan kayu ini pun aku tidak akan berikannya kepadamu, dan engkau tidak akan melebihi ketetapan Allah. Engkau tidak akan melepasi ketetapan Allah tentangmu. Dan kalau engkau berpaling, Allah pasti akan membinasakanmu. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ketika aku sedang berjalan-jalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu ladang ataupun kawasan yang ditinggalkan di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertukar dengan pelepah tamar. Tiba-tiba kami lalu dekat satu kumpulan orang-orang Yahudi. Maka berkatalah sebahagian daripada mereka kepada sebahagian yang lain, tanyalah dia tentang ruh. Tetapi sebahagian daripada mereka berkata, jangan tanya dia, nanti dia akan bawakan sesuatu yang kamu tidak senang. Walau bagaimanapun, sebahagian mereka berkata, kita tetap akan bertanya dia. Maka bangunlah seorang lelaki daripada mereka, lalu bertanya, wahai Abul Qasim, apa itu ruh? Nabi SAW diam saja. Fa'alimtu, maka aku percaya bahawa baginda sedang diberikan wahyu. Selepas itu Nabi SAW membaca, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wama utu ataupun utitum min al-'ilmi illa qalila. A'mas berkata, beginilah di dalam bacaan kami. Bab ma jaa fi takhliqis samawat. Ini bab tentang menjadikan langit-langit dan bumi. Dan lain-lain makhluk. Nah, ini sebenarnya bab yang ketiga daripada kitab Tauhid ini. Imam Bukhari sebutkan tentang sifat khalq ataupun takhliq Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya sebelum pada ini sudah dua dah berlalu. Yang pertama itu kalau dalam kitab kita ni, dalam kitab kita ni, mula-mula pada selah yang sempat daripada start bab ni, iaitu pada muka surat 1000, kalau kitab ni lah 1098, bab qawlillahi azza wa jalla wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh. Dialah Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi bil haq, dengan sebenar ataupun dengan benar. Itu di situ Imam Bukhari sudah mengisyaratkan kepada sifat khalq Allah Subhanahu taala, menjadikan langit-langit dan bumi itu Allah Subhanahu taala menjadikan, dan dengan sebenar ataupun dengan benar, maknanya mempunyai makna dan maksudnya, mempunyai tujuannya, bukan sia-sia saja-saja buat main-main dah. Tetapi penuh dengan hikmat. Itu yang pertama. Kemudian selepas 1101, bab qaulillah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Asyidusah, dialah Allah yang menjadikan. Itu pun nak ceritakan tentang sifat Tuhan yang menjadikan. Di sini amalan ini yang terakhir tentang menjadikan itu langit, bumi dan lain-lain makhluk. Cuma hak dulu dia sebut begitu. Langit dan bumi. Hak yang kedua tu sifat, sebagai sifat Tuhan, Tuhan mempunyai sifat tu. Hak ni selain daripada langit dan bumi, lain-lain makhluk yang lain. Lain-lain makhluk masuklah ke Tuhan lah, Allah lah yang menjadikan semuanya. Di sini Imam Bukhari nak mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sebahagiannya sifat zat dan sebahagiannya sifat af'al dia. Wa huwa fi'lur rabb, takhliq itu ataupun khalq, menjadikan itu, itu adalah perbuatan Rabb, perbuatan Tuhan. Maknanya Tuhan ni dia ada perbuatan dia. Jadi sifat ni berkait dengan sifat af'al. Itulah hak ulama kata sifat af'al, sifat zat gitu gini tu. Inilah, ini adalah perbuatan Tuhan. Artinya sifat menjadikan itu adalah sifat af'al. Dari satu sudut. Dari sudut yang lain, ia adalah sifat zat. Ia adalah sifat zat. maknanya yang tetap ada pada dia, walaupun dia tidak menjadikan apa. Sebelum dia menjadikan apa-apa, dia tu sudah khaliq dah. Sudah bernama khaliq, Tuhan yang menciptakan. Walaupun dia tidak buat lagi. Tidak kata setelah dia buat, barulah dia ada sifat menjadikan itu. Tidak. Jadi kalau dilihat kepada sifat Tuhan, sebelum dia menjadikan apa-apa lagi, dia tu sudah ada dah sifat khalq itu. Sebagai khaliq, sebagai musawwir, sebagai al-bari, dan sebagai macam-macam lagi yang lain. Dari segitu, maka sifat itu adalah sifat zat, orang panggil. Sifat zat. Tapi dari segi dia menjadikan kejadian makhluk dia ni, dari semasa ke semasa, dari segitu, itu sifat af'al. Sifat af'al. Sifat perbuatan dia. Dia buat itu bukan sekaligus semua jadi. Kita pun ada lah ni, dulu tak ada. Banyak kalau hak ada lah ni, dulu tak ada. Hak jadi lah ni, siapa dia buat? Dia juga. Sifat af'al. Ini perbuatan Allah. Wa amruhu, dan perintahnya. Hak mana berlaku, jadi berlaku ni, kejadian ni, dengan perbuatan dia dan perintahnya. Farrab, maka Tuhan dengan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya banyaklah, kita sudah belajar dah sebelum pada ni, sudah jumpa dah. Sifat kuasanya, sifat kehendaknya dan sebagainya. Wa fi'lihi, dan perbuatannya. Tuhan dengan perbuatannya. Wa amrihi, dengan perintahnya. Wa kalamihi, dengan kalamnya. Huwal khaliq, dialah Tuhan yang menjadikan. Al-mukawwin, yang mencipta. Tuhan ini ghairu makhluk, tidak makhluk. Tidak makhluk. Bila dia menjadikan langit-langit dan bumi, dia yang menjadikan. Sebelum pada tu, hak lain-lain semua ni, hak lain-lain ni tak ada, dia menjadikan. Dia tu ada dah. Bermakna dia tidak dijadikan. Dia tidak dijadikan. Tetapi dia yang menjadikan. Dia tidak makhluk, tetapi yang lain-lain selain daripada dia tu makhluk. Lepas pada tu dia sebut. Apa yang berlaku daripada perbuatannya dan perintahnya, penciptaannya, takwinnya, apa yang berlaku? Apa-apalah, langit, bumi, laut, apa-apalah. Itu maf'ul, itu yang dilakukan. Yang kena perbuatan dia, perbuatan Allah ke atasnya. Makhlukun, makhluk, itu makhluk orang panggil. Mukawwan, dan yang diciptakan. Kalau lain-lain ni semua lah, itulah keadaannya. Makhluk, maf'ul, mukawwan. Adapun Tuhan itu, dia khaliq, mukawwin, dan fa'il. Dia tu fa'il, yang melakukan. Agak dia maksud Imam Bukhari, dia nak ayat sini. Agak dia. Kalau kita tengok di luar tu, banyaklah perbahasan dia ni. Dan dia ambil ni pun daripada macam-macam kitab lah. Di antaranya Fathul Bari dan lain-lain lah. Ada sebut. Cuba kita tengok nombor 12. Nombor 12. Wa fi'li, wa fi'luhu. Mana ni? Farrab bi sifatihi wa fi'lihi. Wa fi'lihi. Dia kata perkataan fi'lihi ni dalam setengah-setengah nuskah ni gugur, tidak ada. Tapi hak ni ada kan? Mana dia pakai hak ada lah. Ada dalam setengah-setengah nuskah Bukhari ni, tidak ada perkataan itu. Kirmani berkata, hak tak ada tu lebih moleknya katanya. Nuskah hak tak ada wa fi'lihi. Hak tu apa molek? Supaya apa? Supaya benar lafaz ghairu makhluk. Supaya benar lafaz ghairu makhluk, tidak makhluk. Supaya tepat dengan kata dia tidak makhluk. Sebab kalau ada fi'lihi, hak tu masih lagi khilaf lagi. Itu dia. Kada qal. Wa siyaqul musannif yaqtadi at-tafriqah bainal fi'l wa ma yansha'u 'anil fi'l. Tetapi kalau kita perhatikan cara Imam Bukhari kemukakan ini, dia nak ayat ada beza di antara fi'il dan ma yansha'u anil fi'il. Apa yang terjadi daripada fi'il itu. fi'il itu sendiri dengan apa yang terjadi daripada fi'il itu. Beza. Itu tujuan Imam Bukhari. Dengan sebab itu, nuskah yang ada wa fi'lihi itu hak tu boleh. Betul hak tu. Tidak kata lebih kau berapa. Tak ada. Boleh tak? Fal-awwal min sifatil fa'il wal-bari ghairu makhluk. Haa, dia. Hak mula-mula tu, mana? Fi'il. Dah fi'il ini dengan ma yang sya'u anil fi'li. Haa, ni dia katakan. Wa ma kana bi fi'lihi, ma kana bi fi'lihi tu hatulah ma yang sya'u anil fi'li tu, ma kana bi fi'lihi wa amrihi, ha itu ma yang sya'u anil fi'li, dia tidak serupa, beza. Jadi yang pertama yakni fi'il, perbuatan Allah itu hatu sifat, termasuk dalam sifat fa'il, sifat Allah, dan sifat al-bari tidak makhluk tu, perbuatan dia tu tidak makhluk. Fasifatuhu ghairu makhluqah. Jadi sifat-sifat dia ni tidak makhluk. Tak kira lah sifat apa, tidak makhluk sifat Tuhan. Wa amma maf'uluhu, adapun maf'ul dia, yang kena perbuatan dia. Misalnya perbuatan menjadikan, dia menjadikan apa dia? Langit. Langit itulah orang panggil maf'ul. Kau kena perbuatan dia tu. Ataupun ma yansha'u 'anil fi'li, apa yang terjadi terhasil daripada perbuatan dia, halangit ataupun bumi dan sebagainya. Adapun maf'ulnya iaitu ma yansha'u 'an fi'lihi, maka itu makhluk. Wa min thamma 'aqabahu biqawlihi, dengan sebab itulah Imam Bukhari menyebut selepas itu dengan katanya wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi, dan apa-apa yang terjadi yang terhasil daripada perbuatannya itu makhluk. Ya, perbuatan dia itu tidak makhluk. Apa yang terjadi daripada terhasil daripada perbuatannya itu, oh, itu makhluk. Summa wajadtu bayana muradihi fi kitabihi alladhi afradahu fi khalqi af'alil 'ibad. Lepas tu kata dia, saya jumpa keterangan maksud dia ni dalam kitab Imam Bukhari ni. Apa maksud dia ni? Dalam kitab dia, khalqi af'alil 'ibad. Yani makhluknya perbuatan hamba ini. Faqala. Imam Bukhari kata dalam kitab dia, ikhtalafan nas fil fa'il wal fi'li wal maf'ul. Orang manusia ni berbeza-beza pendapat tentang fa'il, fi'il dan maf'ul. Beza-beza. Fa'il tu pelakulah, maf'ul itu yang dilakukan. Fi'il itu perlakuan ataupun perbuatan dia. Fa'il pembuat, maf'ul yang dibuat. Fi'il perbuatan. Beza pendapat sikit sini. Qadariyah kata, al-af'il kulluha minal bashar. Semua perbuatan ni Qadariyah kata manusia berlaku. Pembuat perbuatan dan yang dibuat manusia berlaku. Hak berkait dengan manusia lah. Kita buat. Kita belek kita. Misalnya kita kata kita belek kita. Ana. Perbuatan belek tu makhluk juga. Ana makhluk juga. Ni kertas ni pun makhluk. Begitu. Waqalatil Jabriyah, buat Jabriyah kan, afa'il semua perbuatan, semua fa'il ke, maf'ul ke, fi'il ke, semuanya Allah belakang. Walaupun kita belak, Allah belak. Perbuatan kita Allah, perbuatan Allah. Dah kena belak ni pun Allah juga. Gitu. Semuanya daripada Allah. Tak kena belak tu pun daripada dia juga. gitu. Jahmiyah kata tidak lagu tu pula. Fi'il dan maf'ul. Begitu. Qalu kun fayakun. Wa bidzalika qalu kun makhluk. Sebab itu mereka kata kun itu. Inna ma qawlna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Kun itu makhluk kata dia. Ini nak bahas dari segi ilmu tu lah. Kun itu makhluk kata puak-puak Jahmiyah. Ha, Imam Bukhari nak tolak dia lah. Imam Bukhari nak ayatnya kun itu tidak makhluk. Kun itu sifat Tuhan. Bila sifat Tuhan, Dia tidak makhluk. Tidak makhluk. Salaf berkata, waqala salaf, salaf berkata, at-takhliq fi'lullah, menjadikan itu adalah perbuatan Allah. Wa afa'iluna, dan perbuatan-perbuatan kita ni tak kira lah, gapo-gapo makhluk. Makhluk berlaku. Perbuatan kita semua dijadikan berlaku. Fa'lullah, jadi perbuatan Allah itu sifat Allah. Hak maf'ul, hak kena buatnya, iaitu hak selain daripada dia. Makhluk sekalian maf'ul berlaku. Makhluk berlaku. Kalau hak berkait dengan dia, tidak makhluk. Hak berkait dengan dia, walaupun perbuatan itu dia ada kaitan dengan makhluk, perbuatan itu tidak jadi makhluk. Perbuatan itu sifat Allah. Dan bila sifat Allah, dia tidak baharu, dia tidak makhluk. Itu dia nak ayat. Intaha, habis itu. Wa mas'alatul takwin masyhuratun bainal mutakallimin. Masalah takwin ini di antara ahli ilmu kalam masyhur. Mereka bincang semua masalah takwin ini. Jadi kan di sini Imam Bukhari buat, huwal khaliqul mukawwin. Dia mukawwin. Apa makna Imam Bukhari sebut atau sebutin? Besar tu maknanya. Kalau kita tak perhati molek, rasa tak ada makna beza. Tak. Dia nak tekan. Salah satu sifat Tuhan ialah sifat takwin. Itu dia. Sifat takwin. Bukan sifat takhlik, khalq sahaja, tidak. Tetapi sifat takwin. Salah satu sifat Tuhan juga. Wa asluha an. Ahli-ahli ilmu kalam ni dia berbeza pendapat. Adakah sifat fi'il? Orang panggil sifat fi'il ni qadimatun au hadisatun. Qadim ke baru? Sifat fi'il. Sifat zat tu semua, semua terima. Kalau kata ahli sunnah, semua terima, semua kata sifat zat itu qadim, tidak baru. Tidak baru. Tetapi kalau sifat fi'il, mana Tuhan beri rezeki. Tuhan beri rezeki, Tuhan menjadikan benda, Tuhan mematikan. Banyaklah hak sifat fi'il. Sifat hak berkait dengan perbuatan, hak kita tengok baru ada, baru ada, baru jadi. Hak tu berkait dengan apa? Tidak jadi sendiri, Tuhan yang menjadikan. Jadi Tuhan menjadikan itu, perbuatan menjadikan itu baru ke lama? Ke qadim. Itu khilaf. Ada yang mengatakan qadim sebab sifat itu sifat dia. Dan dia tu qadim. Qadim. Itu dia. Dan dia tu tidak baru. Tidak barulah sifat dia tu. Walaupun sifat fi'il pun, walaupun dari segi zahirnya kita nampak baru berlaku, kita tak boleh kata baru. Tetapi ada pula yang lain yang kata, tak, sifat fi'il itu adalah baru. Itu dia, itu benda khilaf. Sifat baru, qadimah ataupun baru. Faqala jam'um minas salaf, sekumpulan ulama salaf berkata, minhum Abu Hanifah, termasuklah Imam Abu Hanifah, ini salaf rahimahullahu ta'ala, dia kata hiya qadimatun, sifat fi'il ini qadim. Itu dia. Misalnya sifat memberi rezeki, sifat mematikan, menghidupkan, memberi, meluaskan rezeki, menyempitkan, dan sebagainya, banyaklah. Hak berkait dengan hak makhluk ni, hak berkait dengan makhluk ni, hak berkait dengan baru berlaku, baru jadi. Itu sifat fi'il. Dulu orang tu musawir. Musawir tak ada perut, cuma musawir dah. Dia merupakan orang tu lagu tu. Lepas tu kemudian kerana sesuatu penyakit ataupun sesuatu malapetaka menimpa, rupa dia tu jadi lagu lain. Jadi lagu lain tu siapa dia yang buat? Kedia tu. Dia juga. Bila dia buat tu? Baru lah ni kan? Orang nak bela ni. Ataupun akan datang, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tidakkah baru, kata dia? Sifat fi'il itu. Dia kata, situ. Situ benda. Imam Abu Hanifah kata, tak. Hak tu hak kita nampak baru itu muta'allak dia. Ma yang sya'u anil fi'li itu. Hak tu hak baharunya. Langit. Hak terjadi, terhasil daripada perbuatan. Hak takhlik dia, takwin dia tu. Apa yang terjadi hak tu baru, langit baru, kita baru. Rupa kita berubah-ubah gitu gini, itu baru. Muta'allak dia. Tempat berkait perbuatan tadi. Itu dia. Hak tu tu hak baru. Perbuatan Tuhan tu tidak, tidak baru. Dia kata qadimah. Wa qala akharu minhum Ibnu Kullab wal Asy'ari. Sekumpulan yang lain pula ini salah juga. Ibnu Kullab dan Al Asy'ari, Abdul Hasan Al Asy'ari itulah. Dia kata hadithah. Sifat PL Tuhan ini baru. Bapa tak baru, baru jadi. Dia tidak buat dulu. Kalau buat dulu tak jadi apa makna? Dia menjadikan kita orang yang hidup zaman lain ini baru. Jadi perbuatan dia tu baru lah ni lah. Kalau dia buat dulu dah duduk mana? Bapa tak jadi. Bapa tak ada dalam rupa ni. Maknanya dia buat lain ni, baru lain ni. Tapi kalau kita tanya, adakah sifat itu ataupun kuasa untuk membuat itu dulu tak ada, baru ada? Tak, dia tidak kata lagu tu. Ada dah dulu. Cumanya dia tidak, tak gunalah untuk sesuatu yang baru terjadi. Itu kata dia. Sebab apa? Sebab kalau kita kata sifat fi'il Tuhan ni hak baru baru jadi ni, baru buat ni, tidak baru, bermakna makhluk hak dia jadikan itu jadi qadim juga. Dia nak lain daripada hak tu lah. Qadim juga. Makhluk dia ni jadi qadim juga. Sebab apa? Makhluk ni dah walaupun baru terjadi, dan dia terjadi hasil daripada sifat Tuhan yang qadim, bermakna makhluk tu qadim juga. Mana boleh lagu tu? Dia pergi situ. Wa ajab al-awwal. Golongan yang pertama jawab. Ini semua ahli sunnah belaka ni, Ini semua ahli sunnah belaka. Dan sebenarnya kalau kita kaji molek, percanggahan itu hanya percanggahan lafzi saja. Ibarat saja. Pada hakikatnya sama, serupa saja pada hakikatnya. Dia kata, golongan yang pertama jawab, iaitu sifat Tuhan itu, sifat khalq itu pada azal lagi sudah ada kan? Padahal pada ketika itu tidak ada makhluk lagi. Ketika Tuhan tak jadikan apa-apa, dia tidak ada ke sifat al-khaliq. Kan ada dah. Sifat ar-razzaq itu yang memberi rezeki itu tak ada kan lagi. Ketika tak ada tepat hak dia nak beri rezeki, tak ada kan? Orang tak boleh panggil ke dia tu Tuhan ar-razzaq. Boleh kan? Dan bila boleh, bermakna sifat itu sudah ada dah sekali dengan dia. Bermakna qadim lah. Macam mana kita kata baharu pula? Macam mana kita kata baharu pula? Abul Hasan Al-Asy'ari jawab, dia kata pada ketika itu tidak ada khal, tidak ada makhluk, Tuhan saja ada. Hak pada azal itu memang ada, tetapi tidak ada khal, tidak ada makhluk. Perbuatan dia tu tidak ada. Misalnya perbuatan menjadikan langit tu tak ada. Jadi tidak nak buat lagi. Tak ada. Macam mana nak ada langit tu? Dah perbuatan untuk membuat langit tu dia tak ada. Begitu. Jadi macam mana kita nak kata hak tu yang kita nafikan, perbuatan dia tu tak ada. Perbuatan dia tu tak ada. Tapi Tuhan tu mempunyai sifat yang boleh menjadikan itu ada. Dia terima. Tetapi kita nak tanya, sebelum pada dia menjadikan langit, adakah sifat khalq terhadap langit itu ada? Tak ada. Dan langit itu kok kena jadi itu ada? Tak ada lagi. Tetapi dia buat kemudian. Mana sifat khalq itu baru berlaku kemudian? Itu kata dia. Seperti mana tidak ada dharib dan tidak ada madrub. Kata dia. Tidak ada yang memukul, tidak ada yang kena pukul. Sebab apa? Kalau kita kata apa tadi lah, kalau kita kata sifat itu sedia lah, daripada dulu lagi, daripada awal lagi ada sifat khalq, bermakna kok mana jadi kemudian ni pun, makhluk ni pun qadim juga. Ini perbahasan ilmu kalam lah ni. Ini perbahasan lagu ni, ni orang panggil perbahasan ilmu kalam. Tak apalah, dia panjang lagi ni. Panjang lagi dia tu. الفبرد يسبق كنا عم أبو بخاري. وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها. وبالله التوفيق. Tapi kalau kita tengok cara Imam Bukhari buat ni, nampak dia nak, dia lebih menyokong pendapat yang pertama. Dia mengatakan sifat fi'il Tuhan ni pun qadim juga. Yang ni serupa dengan Imam Abu Hanifah dan lain-lain salaf itu. Ha, dia kata lagu tu. Dan orang yang berpegang mengikut cara hak ni, dia akan terselamat daripada masalah hawadis, benda-benda baru yang tidak ada permulaan. Benda baru tapi tidak ada permulaan. Nak ada permulaan lagu mana? Tapi dia berkait dengan sifat Tuhan yang tidak ada permulaan. Ha, dia tak akan sibuk. Ha, tapi hak sebenarnya, kalau kita perhati ini semua ni, sebenarnya dia tak ada perbezaan dari segi hakikat dia di antara dua pendapat ini. Cumanya dia kata ni Asy'ariyah. Dia kata sifat fi'il Tuhan itu, dari segi sifat fi'il Tuhan itu, dari segi kalau kita lihat kepada benda yang dijadikan, itu baharu. Hadis baharu, bukan makhluk. Itu beza tu. Setengah orang dia tidak faham. Dia kata Asy'ariyah kata sifat Tuhan itu makhluk. Bukan makhluk. Sifat Tuhan itu hadis. Hadis dengan makhluk ni beza. Dalam istilah buat-buat mutakallimi. Hadis mana baru berlaku. Perbuatan itu dia nak menghidupkan kita di zaman ni. Perbuatan menghidupkan itu di zaman ni lah. Kalau dia menghidupkan ini apa makna? Kalau dia menghidupkan kita tak ada juga. Jadi tak nyata lah. Tidak terjadilah. Apa makna menghidupkan dah kalau tak ada hidup? Maknanya perbuatan menghidupkan itu adanya kemudian. Ada di segitulah yang dikatakan baharu itu hadis. Tapi perbuatan itu bukan makhluk. Dia pun tidak kata makhluk juga. Cuma dia kata hadis. Golongan yang pertama dia tak boleh. Jangan kata hadis pun. Jangan. Sebab takut keliru. Hadis ini sebab sifat makhluk. Hadis itu. Yang baharu itu adalah sifat makhluk. Tak usah kata lagu itu. Hadis itu kepada Tuhan. Kita kena kata qadim juga sifat dia. Tapi kalau kita tanya golongan yang pertama yang mengatakan sifat fi'il itu ahli qadim, lepas tu hak jadi kemudian ni gabung dah. Kalau qadim hak ni jadi kemudian lagu mana? Dia kata jadi dengan sifat Tuhan. Hak qadim tu lagu mana kita tak tahu. Sebab dia hak sebenarnya dia pun terima juga dari segi muta'alak dia tu, tempat bergantung, tempat berkait. Hak tempat berkait itulah makhluknya. Tempat berkait perbuatan Tuhan, hak tu makhluk. Hak tu pada hakikatnya terima belakang. Nak kata, kau tak saya kata, kau pada hakikatnya terima belakang. Misalnya Tuhan menghidupkan kita, hak kita ni hak tempat muta'alak dia, tempat berkait sifat Tuhan menghidupkan hak kita. Baik kita ni makhluk. Sifat menjadikan itu, itu tidak makhluk. Cuma muta'alak dia, dia ada kaitan dengan makhluk. Dia ada kaitan dengan makhluk. Sebab dia tidak kata ada gitu saja. Baru nampak ada dia tu, baru ada nampak kesan dia apabila dia buat. Baru nampak. Apabila berlaku kejadian hak dia buat, baru nampak. Kalau tidak, kita nak nampak mana kejadian. Kalau tak terjadi lagi benda tu. Begitu. Jadi hak nak yang Imam Bukhari nak di sini satu lagi, dia huwal khaliq. Jadi perbuatan dia ni perbuatan Tuhan. Maknanya segala sifat fi'il Tuhan, sifat af'al Tuhan, perintah dia, perintah dia dengan sifat-sifat fi'il dia, perintah dia dan kalam dia ni, semuanya adalah khaliq, mukawin. Maknanya dia ni asal lagi, tidak makhluk. Abul Hasan Asy'ari pun tidak kata makhluk ni. Sebenarnya dia tidak kata makhluk. Cuma dia kata hadis. Hadis beza dengan makhluk. Tak serupa. Gitu. Tetapi seperti mana dalam kitab dia kata, nampaknya Imam Bukhari ni lebih cenderung kepada pendapat salah. Dia tak saya kata hadis pun tak saya. Apa tak lagi nak kata makhluk. Itu sekara. Yang keduanya, Imam Bukhari sebut sini, selain daripada Khalid, mukawin. Ini maknanya Imam Bukhari nak menyabitkan sifat takwin itu pada Tuhan. Salah satu sifat Tuhan ialah takwin, bukan takhlik sahaja. Hak ni, kalau di kalangan ahli-ahli ilmu kalam lah, Asy'ariyah, dia tak ada sebut hak ni sebagai sifat Tuhan. Dia tak ada sebut. Kalau bahkan kalau kita tengok dalam Al-Asma'ul Husna tu pun ada Al-Mukawin itu. Tak ada. Tak termasuk. Tapi tak ada sebut situ. Apakah ia ni tidak termasuk sebagai sifat Tuhan? Imam Bukhari ni ada termasuk. Yang terima sifat takwin ni sebagai sifat af'al Tuhan ialah golongan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah. Hak ni pun ahli sunnah juga. Jadi sifat menjadikan, mencipta, melahirkan, menyatakan, ini sifat Tuhan berlaku. Menyatakan adalah sifat Tuhan berlaku. Sifat Tuhan dalam apa bentuk sekalipun tidak makhluk. Walaupun satu pihak terima, satu pihak tidak terima, tak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Jadi sifat takwin itu menjadikan Tuhan, sifat menjadikan Tuhan jadi bagaimana? Orang yang tak terima tu sebab dia kata tak ada lah perkataan ni, perkataan mukawin ni. Tak ada. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis, sifat tu dengan sifat tu. Tapi kalau Khalid ada, Razik ada, atas satu. Tapi bagi Imam Bukhari, dia tengok sifat takwin ni duduk mana? Duduk pada kun. Kun. Faya kun. Kun itu. Jadi sifat takwin ini, dia duduk pada kun. Allah SWT bila nak menjadikan sesuatu, dia kata kun. Kun itulah sifat takwin. Bagi dia. Daripada kun itulah jadi kawanayu kawinu takwinan ni. Takwin ini. Kun itu untuk apa? Untuk apa? Untuk jadi. Perintah supaya jadi. Kun itu untuk apa? Kalau kita perhati, takwin daripada perkataan madang asal ya. Kau. Kun itu daripada amal, daripada kau itu. Jadi takwin ini masdar. Perbuatan. Nak ayaknya, dia nak ayaknya kun-kun itu gambar dia. Kun-kun itu sifat tu. Sifat apa? Sifat PE. Itu dia nak ayak. Dan hak ini diterima oleh puak-puak Maturidiyah. Maturidiyah ni pun ahli sunnah juga. Hak sebenarnya sifat 20 tu Maturidiyah yang perkenalkan. Abul Hasan Asy'ari ataupun Asy'ariyah ni, dia terima sifat 13, bukan sifat 20. Sifat 13. Walau bagaimana pun sebut sifat ni pun tidak menafikan, bukan bermakna ahli sunnah ni tak terima dah sifat lain daripada hak tu. Tidak. Dengan sebab itulah dalam kitab-kitab Asy'ariyah bila dia sebut sifat di belakang ni, dan Tuhan bersifat dengan segala sifat kamalah. Dia sebut. Dia ada sebut tu. Maknanya bukan terbatas sekat 20 tu saja, 13 tu saja. Tak. Kalau kata 20 pun bukan bermakna dia menafikan orang lain. Tak. Kita tengok ni Imam Bukhari. Ahli sunnah juga. Banyak perkara yang dia sebut ni yang tidak disebut oleh orang lain. Tetapi dia ada alasan dengan cara dia. Ada alasan. Jadi sifat takwin itu, mukawin itu dia mari daripada kun itu. Situ. Dan hak ni sifat takwin ini diterima oleh Maturidiyah. Dan hak ni dalam kitab Fathul Bari apa pun ada sebut. Dia ada sebut hak ni. Skalanya apa ni, Maulana Anwar Syah Kashmiri sebut, skalanya Hafiz Ibn Hajar ni dia tak sebut. Benda-benda yang kalau menyokong alahkah orang lain tidak menyokong dia. Tapi hak ni dia sebut je. Dia sebut Bukhari ni serupa dengan Maturidiyah di sini. Bukhari serupa dengan Maturidiyah. Jadi kalau orang kata Al-Asma'ul Husna nama 99, bukan 99 itu saja sifat Tuhan, banyak lagi. Di antaranya ni Imam Bukhari terima. Dan sifat takwin kau, sifat takhlik kau, gapo kau, tidak makhluk. Sifat tidak makhluk. Tapi apa ni, bolehkah kita kata Imam Bukhari ni 100% dia tidak serupa dengan Abul Hasan Asy'ari? Tak jelas juga sini. Sebab dia kata tidak makhluk. Mana dia kata tidak hadis? Abul Hasan Asy'ari pun dia kata hadis. Dia bukan kata makhluk. Dengan sebab itu kadang-kadang orang yang dia tidak faham, dia kata Abul Hasan Asy'ari ni pun dulu ni, dia mu'tazilah juga, dia tak betul juga. Misalnya dia kata lagu ni, itu tidak jelas lah gitu. Dia kita kena faham istilah dia tu mulai. Pada hakikatnya tak ada beza sangat, tak ada beza sangat. Orang-orang yang mengatakan sifat ni sifat qadim tu, sifat fi'il ni sifat qadim, takhliq ke, takwin ke, qadim ke, bukan bermakna dia mengatakan dah sifat tu qadim, segala benda hak baru ni pun qadim juga. Dia tak kata lah. Dia tak kata lah. Dan orang yang mengatakan sifat Tuhan tu baru pun, dia tidak kata makhluk ni jadi qadim dengan sebab sifat Tuhan tu berlaku baru. Dia tidak kata baru. Kalau kata qadim, dia tidak kata qadim. Begitu. Itulah benarnya yang kita kena faham. Kalau sebenarnya kalau kata baharu itu dia muta'allak dia. Muta'allak dia. Itu baharu. Langit, kita, dan lain-lain lagi. Itu baharu. Ataupun makhluk. Ataupun perbuatan dia itu tidak baharu. Itu mengikut salah. Tetapi kalau mengikut Abu Hasan Asy'ari, baharu perbuatan dia. Dari segi masa nyata itu, baru. Sekarang baru ada. Bukan dulu. Dia pun tidak kata benda baru ni pun sudah ada dah dulu, sama jadi dengan Tuhan. Ada, dia tak kata lagu tu. Tu perlu kena perhati lah, takut-takut jadi silap. Takut-takut jadi silap. Yang pertamanya Imam Bukhari dia nak sebut bahawa dia terima sifat takwin Tuhan. Dan sifat takwin Tuhan tu adalah sifat fi'il. So yang kedua, di sini adalah asas. Start sini ni Imam Bukhari mula nak start dah bincang cara kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini adalah taksis. Dia letak asas bagi perbincangan tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pada sini tak banyak lah. Ini ni macam bab besar. Selepas pada itu dia akan buat fasal-fasal yang kecil. Dia mesti ada perbincangan tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mana menjadi masalah kepada Imam Bukhari. Semua orang jadi fitnah. Orang kata dia kata kalam Allah ni makhluk. Sehingga dia fitnah cukup aibat. Padahalnya kalau kita perhati di sini, orang kita dia ni tidak begitu. Tapi begitulah orang ni kata-kata dia fitnah. Sehingga dia terpaksa kena keluar daripada negeri dia. Orang kata dia kata kalam Allah ni makhluk. Padahalnya tidak. Misalnya dia kata sini, semuanya itu khalik, tidak makhluk. Jadi muka gue itu main mana? Kul itu. Kul itu dia. Kalam dia. Kalam dia. Dua perkara kita nak sebut. Lepas pada itu tak apalah. Dia cerita hadis Ibn Abbas. Pergi tidur di rumah mak dara dia, Maimunah tu. Apa dia pergi tidur rumah Maimunah ni, isteri Nabi ni. Pasal ini mak saudara dia. Dia pergi tidur. Jadi tujuan pergi tidur tu nak tengok Nabi SAW tengah malam lagu mana. Jadi ceritanya, bila tiba satu per tiga malam ataupun akhir malam ataupun separuh malam, Nabi SAW pun duduk. Dia bangun duduk gitu. Dia pun tengok ke langit. Dia pun baca, sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi dan seterusnya adalah tanda-tanda, banyak tanda kepada orang yang berfikiran. Tanda apa dia? Pada kejadian khalqis samawat, siapa yang menjadikan langit-langit dan bumi? Allah. Bila dia yang menjadikan, maka dia bukan makhluk, sebab dia fa'il. Yang kena jadikan apa dia? Langit-langit dan bumi. Hak kena jadi itu makhluk. Hak itu tu baru. Dia nak ayat. Dia tu dia nak ayat. Lepas pada tu, di sini disebutkan Ibn Battal berkata, dalam kita Hasyiah ni pun ada sebut, maksud Imam Bukhari wak mari wak ni bab ni, dia nak ayat apa dia? Masing-masing nampak lah dia nak ayatnya. Mungkin di kalangan manusia ni ada yang mengatakan langit ni yang menjadikan benda-benda yang lain, planet-planet ni yang menjadikan kejadian-kejadian yang lain. Ataupun tabiat, nature yang menjadikan makhluk ni, ataupun aflak, falak, nur ke, cahaya ke, ataupun kegelapan ke, arash ke, yang menjadikan sekalian makhluk ni. Mungkin ada macam-macam lah pendapat orang. Imam Bukhari nak tolak bahawa semua itu adalah makhluk belaka, dijadikan oleh Allah. Kalau kita perhati, hak dia sebut ni langit-langit dan bumi, hak tu hak nampaknya. Dia tidak sebut arash, tapi arash tu dulu kita sudah bicara dah dulu. Ada dah Imam Bukhari buat bab bahawa semua itu adalah makhluk Allah SWT. Bila kita kata dia ni makhluk, maka mana boleh kita terima semuanya itu sebagai Tuhan? Tak boleh. Tuhan ni khalik, sifat dia, bukan makhluk. Dah kalau arash kau, kursi kau, langit kau, bumi kau, gapo kau, cahaya kau, gapo, semua ni yang dijadikan oleh Allah. Bila dijadikan oleh Allah, maka dia makhluk, menjadi bukti kepada Allah khalik dia tu, mukawin dia tu, yang menjadikannya tu. Nah, tu dia tu. Hak lain tu tak, tidak berlaku, makhluk berlaku, gapo-gapo. Kemudian dia membangun ambil air semaya dan berus gigi. Kemudian semaya sebelah rekaat. Oh, inilah semaya malam dia. Orang panggil solatul lail dia, ataupun semaya tahajud dia, sebelah rekaat. Lapan daripadanya adalah semaya tahajud, tiga daripadanya adalah witir. Lepas tu bila apa ban? Baru ban. Mana sebelum ada tu tak masuk subuh lagi. Artinya itulah masa untuk sembahyang malam. Walaupun sebelum pada tu pun boleh. Maknanya selepas tidur. Fasallah raka'atain, dia pun sembahyang dua raka'at. Lepas pada ban tu sembahyang pula dua raka'at. Inilah orang panggil sunat fajar ataupun sunat subuh. Lepas pada tu, barulah dia keluar untuk jadi tu imam kepada orang bersembahyang subuh. Barulah keluar semaya subuh. Kalau Imam Bukhari naknya mana? Khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis sam. Di situ diambil takhlik, sifat menjadikan. Yang ada pada Tuhan itu sifat menjadikan itu mana? Siapa yang menjadikan langit-langit? Allah. Pasu takwin itu apa-apa benda yang Tuhan nak, bila dia nak jadi apa ni? Nah, dia kata kun fayakun. Ha, daripada kun itulah takwin, sifat takwin. Ha, itu Imam Bukhari ambil situ lah. Habis. Lepas tu dia pun buat mari bab lain. Bab lain yang berkait dengan kalam Allah, tak lain daripada berkait dengan kalam Allah. Ha, jadi hak tadi sebagai mukaddimah dia. Ha, dia kata wa fi'lihi wa amrihi wa kalamihi. Jadi amrihi ni perintah. Perintah dia nak suruh jadi, jadi goni, jadi goni. Ah, kita kata jadi tu dengan sifat dia. Sifat dia tu dinyatakan dalam Quran dengan lafaz kun. Itu sifat dia. Semua ulama-ulama kata tangan, mata, apa yang disebut kepada Allah, sifat dia. Sifat dia. Ini pun sifat. Jadi sifat yang berkait dengan kun ini, itulah sifat takwin. Sifat takwin. Kemudian bab firmannya walaqad sabaqat kalimatuna ada apa ni? Lupa tadi. Ana sebut amrihi itu perintah. Kalam itu tidak semesti perintah. Kalam tu. Itu kan dia ada sebut dah. Lepas tu selepas pada ni berkait dengan kalam tu lah. Kalam ke ataupun amr, perintah. Kalau hak berkait dengan perintah kun. Hak berkait dengan kalam, hak tidak perintah. Bukan perintah. Dia cerita berapa kali. Seperti dalam Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia perintah ke apa-apa cerita, tapi berkait dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berkait dengan perintah. Maknanya antara perintah dengan kalam ni dia ada perbezaan. Ada perbezaan. Perintah tu dia berkait dengan sifat yang lain. Sifat yang lain dia ada kaitkan dengan kun itu, kun, sifat takwin itu. Dan kalam ini tidak semestinya ia berkait dengan takwin, tak mesti. Tetapi berkait dengan sifat Tuhan yang lain pula. Sifat Tuhan yang lain pula. Ia tidak ada kaitan dengan soal perintah. Itu kalam. Ataupun ada kaitan pun tak kira, tapi berkait dengan kalam. Barulah dia buat bab seterusnya. Nak perincian tentang kalam sebagai sifat Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah pun tetap terlebih dahulu kalam kami, ucapan kami, perintah kami kepada hamba-hamba kami yang diutuskan. Jadi maknanya sifat kalam Tuhan ini adalah qadim, azali. Itu azali. Walaupun kemudian dia mari sebut kemudian, tapi sebelum pada itu sudah ada dah. Sudah ada dah. Sabaqat itu mana telah terdahulu. Sudah ada dah dulu keputusan kami kepada hamba-hamba kami. Apa dia keputusan? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka lah yang akan diberi pertolongan. Itu keputusan kami. Berkait dengan perintah kami, keputusan kami. Sama ada kita nak kaitkan dia tu dengan amar Tuhan, kalau sebelum pada ni Imam Bukhari sebut dalam bab sebelum ini, ataupun kita nak kaitkan dengan kalam dia. Kalimah tu kita nak kaitkan dengan amar dia ke, kita nak kaitkan dengan kalam dia ke, boleh berlaku. Maknanya kalau kita kaitkan dengan kalam dia, dia kata jauh dia. Dulu lagi kan. Walaupun menang, tidak menang, ni cerita kemudian. Nak perang warnanya. Kalau perang dah, barulah ada menang kalah. Tak ada lagi Nabi, tak ada orang kafir, tak ada orang media lah misalnya. Misal, tak ada lagi. Jadi nak kata apa kita kata? Tuhan nak kata apa? Pada ketika tu tak ada apa lagi. Nabi kita tak ada, sahabat tak ada, perang tak ada, orang kafir pun tak ada. Bila ada, ada tu pun selagi tak perang, nak tahu mana menang atau tidak menang. Tak tahu kan? Bila perang, barulah nampak. Maknanya Tuhan kata dah, dulu lagi dia kan. Ataupun dia telah buat keputusan dulu lagi. Dulu di mana? Ada ni lagi. Tuhan tahu dah. Bahkan Tuhan buat keputusan dah. Bahawa rasul-rasul dia ni, inilah yang akan menang. Mana-mana sungguh. Yang akan menang. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan tentera kami, mereka lah yang akan menang. Maknanya kalau orang ikut Nabi betul, hak tu yang akan menang. Menang tu, ulama kata tu ada juga tidak menang. Kita kalah. Menang dari segi mana? Dari segi hujah, hak tu mesti menang. Dari segi hujah, kebenaran agama Islam ikut mana-mana pun, walaupun dia ketika mundur ke mana, tetap Islam ni maulak sama. Hujah dia tu tak kuat sama. Ahad tu. Dan kalau ikut cara Nabi betul, memang benar tu orang ramah terima sebagai benar tu pun akan berlaku dan akan mengatasi orang lain, hak tu pun akan berlaku. Ini Allah SWT sudah tetap dah. Sudah tetap begitu. Itu makna sabaqat kalimat sudah. Dia bukan baru kata kamu benar kemudian dah lama dah kata. Jadi kalau kata dulu, dulu tu bila? Sebelum berlaku benda tu lah. Kalau dia tu sudah ada sedia kala, maka kalimah dia ni pun sedia kala. Hak tu Imam Bukhari nak ayat. Kalimah dia tu pun sedia kala lah. Maknanya kalam dia tu pun qadim jugalah. Sebab berkait dengan dia. Dan dia tu qadim, kalam dia tu pun qadim jugalah. Jadi kalam dia tu tidak kata kemudian. Lama tu. Dulu lagi. Dulu lagi kata tu. Hak tu Imam Bukhari. Cumanya hak ni dia berkait sifat takwin ini, dia berkait dengan setengah-setengah tu kemudian. Maka Imam Bukhari buat mari. Allah SWT bila telah memutuskan kejadian seseorang manusia, hak dia tulis dah, dia sudah tetap dah di sisi dia di atas arasy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah SWT bila memutuskan, jadi memutuskan qada tu, bila dia menghendaki begitu nak menjadikan makhluk tu, dia kata rahmati sabaqat ghadabi. Hak dia kata tu, dia tulis tu, tulis di sisi dia tu, hak ni lah dikatakan kalam ataupun amar di sisi dia tulis tu. Tulis bukan makna. Tulis apa nama ni dengan qalam. Walaupun boleh juga. Itu satu maknanya. Kataba di sini mana dia sudah menetapkan. Menetapkan itu dengan sifat dia lah. Sifat dia. Dengan kalam dia. Yang azali itu. Dia tulis apa dia? Dia kata apa? Rahmatku mengatasi kemurkaan. Maknanya daripada awal lagi sudah ada dah hak ni ni. Hak ni ni. Dia sudah daripada awal lagi kata. Itu sah. Yang kedua di amal hadis Ibn Mas'ud ini. Seseorang itu dijadikan, dikumpulkan dalam puluh ibu-ibu dia 40 hari ataupun syak perawi 40 manat. Lepas tu dia jadi gini. Kemudian dia hantarkan malaikat dan diizinkan kepada malaikat untuk tulis bab kalau. Ditulis rezekinya, amalnya dan seterusnya. Jadi hak ni ni dia menjadikan kemudian. Dia menjadikan kemudian manusia ni. Tidak serupa lah, ni zaman Nabi Adam, hak ni zaman Nabi Nuh, hak ni zaman ni, kita zaman ni, hak tak ada lagi zaman akan datang. Akan jadi gitulah. Dia berkait dengan sifat takwin Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwin itu dia tidak sekaligus semua benda. Hak dia tidak nak jadi kan, dah lagi. Hak dia nak jadi dah, jadi dah lah. Bahkan mati dah pun. Hak akan datang, akan datang. Walau bagaimanapun semuanya berlaku gini, hak berlaku. Hak berlaku ni fayasbiqu alaihi alkitab. Orang tu duduk buat amalan ahli neraka. Dekat sehasta dah dengan syurga. Sehasta dah dengan neraka. Amalan ahli mula-mula ni ahli syurga. Sehasta dah tinggal dia dengan ahli neraka. Dengan ahli syurga, dengan syurga. Dia buat amalan ahli syurga. Sehingga tidak ada jarak di antara dia dengan syurga ni kecuali sehasta saja. Dekat. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, kitab ni mana ketetapan. Ketetapan. Tetapi telah terdahulu suratan ataupun keputusan Tuhan kepada dia, maka dia pun beramal lah pada ketika itu. Ketika hasa-hasa lagi tinggal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Hasa lagi tu sebaliknya, dia buat amalan ahli neraka. Sehingga tidak ada jarak di antara dia dengan neraka tu kecuali sehasa saja. Tetapi sudah berlalu ketetapan Tuhan. Dulu lagi bahawa dia ni akan jadi ahli syurga. Di saat akhir itu dia pun buat amalan ahli syurga, masuk syurga. Nak ayatnya ketetapan itu, kitab itu. Kadang-kadang disebut dalam bentuk kitab. Jadi kitab itu apa dia? Amar dia, perintah dia. Itu ketetapan. Ataupun dalam bentuk kalam dia. Itu ketetapan dia hak dulu. Dan hak ni tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Hak tulis gini-gini tulis ni bahagia ke celaka ni, hak tu malaikat, pijam malaikat. Dia suruh tulis. Dia suruh tulis, dia tahu dah dulu lagi. Dia tahu. Orang ni akan jadi lagi. Dia tahu dah. Tahu dah di sini bukan makna paksa. Bukan makna paksa. Tidak ada paksa, dia tahu. Dia tahu. Kalau kita tengok kepada kejadian makhluk tu, dia tahu dulu sebelum ada, lepas tu baru ada. Dia yang menjadikan hal itu berkait dengan sifat takwin. Jadi keputusan Tuhan nak menjadikan orang ni pada masa ni, nak menjadikan orang ni jadi anak kepada orang ni, nak menjadikan orang ni jadi warga negara ni, semua sudah ada dah keputusan Tuhan dulu lagi. Sudah ada dengan kehendak dia berlaku. Hak tu hendaknya dia nak sini. Lepas pada tu dia mari hadis tu pula. Nabi kata kepada Jibril, apa yang menghalang kau untuk mari ni? Untuk mari lebih daripada skala. Jibril, turun ayat. Kami tidak turun melainkan dengan perintah. Itu amal. Perintah tu. Tuhan suruh turun, baru turun. Tidak kata ikut serah. Sebenarnya bukan berkenaan dengan Jibril ni saja, gapo-gapo pun dengan perintah Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Bila dia nak, baru berlaku. Kalau tidak nak, tak berlaku. Jibril turun ni berapa kali, gapo sebanyak mana ni, dengan amri rabbik, amri rabbik, dengan perintah Tuhan. Lepas tu Tuhan tahu berlaku. Hak lain ni, hak akan datang, hak tengah-tengah. Hak akan datang tu mana urusan akhirat. Tuhan tahu. Wa ma khalfana, hak belakang kita, mana hak kita akan tinggal. Dunia. Tuhan tahu. Wa ma baina dzalika, dan urusan hak tengah. Hak tengah tu alam barzah, gapo tu. Hak tu Tuhan tahu belakang. Tuhan tidak lupa. Kalau dia apa ni, tidak suruh turun acak ke gapo, bukan makna dia lupa. Dia tahu. Cukup setara tu hak dia kehendak. Ini adalah jawapan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hadis lagi, hak tentang ruh kita akan jumpa akhirat apa ada lagi. Nah, dari bawah bab pasal lagi. Tanya tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi, dan seterusnya. Mereka akan bertanya tentang ruh. Jadi ruh tu gak. Ini khilaf banyak ni di antara ulama ni. Sebenarnya badan ni ada dah juga. Jadi kalau di sini dalam kitab ni pada hasyiah nombor 9 yas'alunaka 'anil ruh, khilaf ulama tentang ruh yang ditanya tu apa maksudnya. Ada kata ruh tu ruh yang menyebabkan kita hidup ni lah. Ada juga yang mengatakan ruh di sini hak ditanya ni ruh hak tersebut dalam ayat yang lain, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, ruh pada hari berdiri ruh dan malaikat bersop-sop. Satu ruh dong. Nah di sini dia sebut sikit dia sebut sikit. Aneh-aneh. Pada hasyiah nombor 3 itu dia sebut banyak sikit. Satunya ruh hak dalam tubuh apa ni manusia ataupun apa-apa lagi yang hidup tu, yang jadi hidup kerananya tu. Jadi fa'akhbaraha fa'akhbara bi'annahu min amrillah. Allah SWT cerita itu termasuk dalam urusan Allah. Yani ruh itu berlaku, terjadi, terhasil daripada kata Allah kun. Kun. Ruh itu maknanya ma yansha'u an qawlihi kun. Hak dulu pada ni kan Imam Bukhari kata hak ma yansha'u ma kana bi fi'lihi wa amrihi, ataupun dalam asyiyah tu dia kata ma yansha'u an fi'lihi. Hak tu makhluk. Jadi ruh ni pun makhluk juga. Walaupun kita tidak tahu hakikat dia, kita tidak boleh nak selesai, kita tak boleh itu, makhluk. Min amri rabbi. Sebab apa? Sebab dia termasuk di bawah perintah Tuhan. Di bawah amar, takwil itu. Mana sifat takwil Tuhan itu bertindak terhadap ruh. Ada juga dia kata biqawli kun au huwa mimma ta'sara bi'ilmihi. Qulir ruh min amri rabbi, ini urusan Tuhan. Misalnya orang tanya, ni kanan-kanan, ni urusan saya, bukan urusan awak. Jadi awak tak payah cara. Ini kerja saya. Ini maknanya ayat kerja Tuhan, bukan kerja manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ruh tu dengan maksud khalqun azim, satu kejadian yang besar, ruhani, yang lebih awal lagi daripada malaikat. Tak biasa-biasa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu saffatu. Tak tu lah maksudnya. Ada juga ulama yang mengatakan ruh itu Jibril. Ada juga ulama mengatakan ruh itu ialah Quran. Wa min amri rabbi min wahyihi. Qulir ruh min amri rabbi, Quran itu adalah sebahagian daripada wahyunya. Gitu. Ruh itu dengan makna Quran. Ruh di sini. Wa kalamihi termasuk dalam wa qila al-Quran wa min amri rabbi min wahyihi wa kalamihi. Itu maknanya. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu sebahagian daripada wahyuku dan kalam. Yakni Quran. Quran. Wa ma ujitu min al-ilmi al-khitab 'am. atau apa lagi? Qala Ibn Battal, ilmu ruh mimma lam yasha ta'ala an yutli'a 'alayhi ahadan min khalqi. Ruh ni Allah SWT tidak tahu tahu kau lain kepada siapa-siapa makhluk. Yang ni hakikat dia. Hakikat dia. Walaupun kita dapat kesan, pakalah mana-mana apa. Hakikat dia tu kita tidak tahu. Terutama kalau ruh dalam tubuh kita tu pada ataupun dengan makna wahyu dan kalam Allah, hakikat dia tu kita tidak akan sampai. Tapi dah Tuhan kata kalam dia, hak lebih sesuai yang di sini kalau kita perhati. Imam Bukhari wa Mari, hadis ni dia nak wayaknya, ruh tu yang dimaksudkan di sini ialah Quran. Sebab hak tu termasuk dalam kalam dia. Dan kalau kita perhati kepada ayat sebelum pada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Quran dia sebut. Lepas pada tu, qul la in istama'atil insu wal jin 'ala an ya'tu bi mithli hadzal qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Berkenaan dengan Quran juga. Lepas pada tu. Jadi maknanya ruh kalau duduk celah tu maksudnya Quran. Min amri rabbi min wahyihi wa kalamihi. Nak ceritanya sebab Imam Bukhari nak cerita cara kalam Allah SWT ni, bukan cara roh hak dalam tubuh manusia ni. Tapi kalau kita kata roh ni maksudnya hak dalam tubuh manusia ataupun tubuh binatang, binatang yang lain, hidupan itu, maka roh itu masuk ke dalamnya dan keluar daripadanya dengan perintah Allah, dengan sifat takwin Allah SWT. Dia tak lari juga daripada hak. Dan ruh yang masuk dalam tubuh manusia ni, dia termasuk dalam kalimah Allah. Hak dulu lagi. Berapa lama nak ada dalam tubuh manusia? Dalam tubuh orang ni, berapa lama? Tuhan sudah tahu dah. Sudah tetap dah. Di sisi Tuhannya. Sudah tetap. Dia ada kaitan lah. Dan hak ni berkait dengan perintah dia, amar dia. Dan berkait dengan berkait dengan amar dia lah. Hak tu. Kalau kita kata Quran, ruh itu maka berkait dengan kalam dia, dan semuanya ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berlaku. Apa tu dia nak ya? Lepas pada tu hadis yang seterusnya, takaffal Allah tu wa tasdiqu kalimatihi, dan membenarkan kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Tuhan lah. Jadi makna Tuhan ini ada kalimat. Bermakna dia ada kalam. Tu. Bila ada kalam, Allah SWT tu sendiri, dia tu selia kalam. Dia tu qadim kalau mengikut ni. Asy'ariyah dan ulama-ulama ilmu kalam ni. Maka kalam dia tu pun qadim juga. Wa tasdiqu kalimatihi. Dan membenarkan kalamnya. Membenarkan kalamnya mana? Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadihil mursalin innahum lahumul mansurun. Wa inna juldana lahumul ghalibun. Dia membenarkan hak tu. Hak Tuhan kata tu dalam Quran. Hak Tuhan kata tu apa dia? Tidak Quran. Tidak kalam Allah. Dia membenarkan hak tu. Tuhan akan beri kemenangan orang yang berjuang di jalan dia. Dia keluar daripada rumah dia tu dengan hati dia membenarkan kalimat Tuhan. Mana kalimat Tuhan? Walaqad sabaqat kalimatuna. Sebab tu Imam Bukhari pun bawah ni. Apa dia kalimat Tuhan? Sejak dulu lagi. Sebelum manusia ni ada lah. Sebelum ada langit bumi lagi. Tuhan sudah kata dia, innahum lahumul mansur. Wa inna jundana lahumul ghalib. Kalau lagu tu keluar pergi perat, maka lagu ni boleh. Dia nak ayat ni sini kalimat. Kalimat. Dia gunakan perkataan kalimat untuk kalam Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau jikna bimithlihi matada. Kalimat juga guna. Jadi kalau nak tulis ni, ambil laut dalam dunia ni sama lagi dengan 7 laut tak, untuk jadi dakwah. Pokok kayu dalam dunia ni jadi pen, nak tulis kalimat Allah tak akan habis. Sebab apa? Sebab kalam dia tu bukan kalam makhluk. Kalau kalam makhluk boleh habis. Dia ada hak, dia ada su. Tapi kalau kalam Allah, tidak ada siapa pun yang boleh sampai kepada hakikatnya. Macam mana nak tulis hadis? Dia berkait dengan kalam Allah di sini. Kalimat itu. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi dalam kenyataan. Orang yang perang sana tu, hak tu lah perang fi sabilillah. Mana kalimah Allah supaya kalimah Allah tu menjadi tinggi? Hak Tuhan kata tak dinah juga. Dan nampak ni, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin wa inna jun apa ni? Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalib. Perang berjuang untuk hak tu. Supaya hak Tuhan kata tu menjadi kenyataan, menjadi terbukti. Kalau Tuhan kata benda, hak tu akan benar. Apa kita ni Islam tidak benar? Itu kena berjuang. Kena berjuang. Orang yang berjuang untuk kalimah Allah ni menjadi tinggi, kalimah Allah mana? Hak tadi lah Imam Bukhari buat dalam tajuk rakyat. Itu asas dia. Hak tu asas dia. Dia kata lagu tu tu dengan kau dengan sifat kalam dia. Dia kata kan dalam Quran. Hak dia kata dalam Quran ada dah dulu. Dia kalah lagi kalam dia. Bukan baru ada dalam Quran ni. Sebelum pada tu tak ada. Tak. Ada tu. Dan seterusnya bab qaulillah taala innama amruna li syai'in ataqul innama qauluna li syai'in. Sekatulah wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.